السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي berapa jumlahnya؟ Sudah 10. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في أقوالنا وفي أعمالنا. Kembali ya ikhwan akhwatna, tanbih kembali. Antum tuh mencari ilmu Allah. Yang antum pelajari di sini Al-Qur'an. Di sini diajarkan tafsir Al-Qur'an, kalam Allah. Dan kalau misal diperdengarkan kepada gunung, bisa aja gunung itu meletus, meledak. Antum jangan melihat siapa yang mengajarkan, selama apa yang diajarkan itu insyaallah sahih. Maka rajin-rajinlah, giatlah. Kita udah bersepakat, jangan terlambat, usahakan jangan terlambat. Sampai 10 kita baru mulai, 10 ikhwan, 10 akhwat. Yang antum di sini pelajari belum tentu antum bisa mempelajari di tempat lain. Bukan karena merekomendasikan diri, bukan. Tapi kalau kita lihat di tempat lain belum tentu antum dapat tafsiran seperti ini dengan i'rabnya. Kita serius. Anda serius bikin ini semua. Antum juga harus serius dong. Serius bukan hanya dengan ya memperhatikan, alhamdulillah dikaji, mencatat. Anda pengen kita tertarbiahkan, terdidik itu maksimal, jangan setengah-setengah. Kita memang bukan sekolah, bukan madrasah formal. Tapi betapa mulianya kalau misalnya kita lebih baik dari mereka. Datang selalu, mudah-mudahan tepat waktu, diusahakan. Kemudian kita udah ada handout seperti ini, kenikmatan yang Allah khususkan buat kita. Ya. Apa yang antum tunggu sebenarnya? Apakah antum menunggu supaya kajian ini besar, datang artis? Hah? Baru pada datang? Betapa bisanya syaitan. Kalau misalnya memang kayak gitu caranya, supaya antum datang lebih tepat waktu. Dari awal kita bikin nyantren, kita gak pernah make-make, bahkan besar-besar sekalipun. Kenapa? Awalilah sesuatu dari kita sendiri. Contohkan, teladankan ke orang-orang, ikhlaskan, jangan mau instan, capek-capeklah, sakit-sakitlah, tapi datang benar-benar. Di antara bentuk yang terbaik datang, pada waktunya, datang dengan keikhlasan, kemurnian, gak nyari apa-apa. Antum gak nyari apa-apa dari Anda, kecuali apa yang Anda berikan dari kertas dan isinya, ya itu aja. Dan setelah itu Anda juga gak minta apapun dari Antum. Ya datanglah, ini udah 20 menit tadi. Dan ini baru udah 25 menit kita. Baru mulai 5 menit pertama. Oh, subhanallah, kita udah deal jam 8. Betapa inikah akhlak seorang muslim. Akhlak itu gak hanya tentang kalam yang lain, kalam yang enak. Akhlak, ini termasuk bagian dari akhlak. Ini termasuk tarbiyah. Supaya terdidik tepat waktu, pas. Tidak meremehkan ilmu. Kalau misalnya Anda meremehkan ilmu Allah, Anda gak perlu belajar buat antum. Antum gak tahu gimana belajar kan? Antum gak tahu. Antum gak tahu seberapa buku yang Anda buka. Gak tahu antum. Dan gak perlu tahu. Antum gak tahu kapan Anda tidur malam tadi. Gak tahu kan antum. Antum hanya tahu tadi pagi Anda kajian juga. Sampai jam 6. Sampai jam 6:30 bahkan. Lu langsung bergegas kemari. Apakah antum sesibuk Anda? Hah? Apakah antum kira Anda gak punya istri, gak punya anak? Atau antum kira hidup Anda tuh kosong saja buat ini? Atau antum kira anda enggak belajar untuk ini semua? Atau antum kira tiba-tiba Allah mengedit ini semua? Hah? Kemudian antum datang mau antum telat, kita deal jam 8. Allah Allah, anda bukan karena ingin pamoritas supaya antum datang ke sini, bukan. Supaya dapat manfaatnya antum. Bukan hanya dapat ilmu, dapat insya Allah adabnya. Anda enggak mau antum datang telat terus, telat lagi, terbiasa telat. Tafadhol kalau izin, kalau telat memang karena ada udzur, tafadhol. Tapi anda enggak bisa menerima kayak gini. Selalu enggak jam 8 lagi. Kenapa kayak gini? Apakah anda enggak menghabiskan energi untuk belajar ini semua? Ini semua butuh edit dan semuanya. Itu karena apa? Anda ingin menunjukkan kepada antum. Anda sungguh-sungguh untuk ini. Anda enggak main-main, Allah. Kalau anda main-main, enggak perlu belajar buat antum, ngapain? Enggak perlu anda murojaah kitab-kitab. Anda ingin antum, Allah. InsyaAllah imbasnya nanti bukan ke antum nanti, insyaAllah. Terutama anda menunjukkan kepada yang muda. Kita harus konsisten terus. Mulai dari jam 8 coba. Kalau antum tertib kayak gitu, kosongkan misalnya untuk hari Sabtu jam 8 sampai jam 12. Kalau antum memang komitmen di sini, atau mungkin selang-seling gak apa-apa, terserah sahabat kalau ada udur. Tapi ini hal penertiban seperti ini, antum lihat sholat waktu antum konsisten, antum datang ke jemaah. Maka ini juga harus bisa antum melatihnya dari jam 8. Gak apa-apa sampai jam 12 capek, gak masalah capek dengan ilmu ini. Pusing, insya Allah antum terbiasa. Ini buat nanti buat anak-anak antum juga. Antum nanti mentarbiah anak antum untuk disiplin, insya Allah. Untuk ilmu disiplinnya, bukan untuk sekedar dunia pekerjaan. Antum ini nanti Al-Quran itu akan datang ke antum, bacaan Al-Quran, pemahaman antum itu akan menjadi syafaat, insya Allah. Kita di sini amal ini. Ya, kecuali kalau anda minta bayaran dari antum, baru antum tafadhol, semau antum, karena antum bayar, boleh semaunya. Tapi kita di sini ana berusaha baik, semampu ana, dan antum juga berusaha. Ya. Ayolah, usahakan ikhwan dan akhwat. Ana lebih utamanya ikhwan sebenarnya. Jangan menunggu ana jadi di TV atau apa, jangan menunggu itu. Antum jangan lihat di ananya mau jadi apa nanti. Ilmu ini yang antum cari, antum gali. Antum boleh sekarang skip keluar dari sini, maksudnya enggak pernah ikut sini lagi, cari kajian-kajian lain yang seperti ini. Tafadhol, bukan berarti anda mentazkiyah menghebatkan kajian ini, tapi tafadhol. Anda tahadi, antum cari kajian lain yang seperti ini. Tafadhol. Yang antum lebih menikmatinya insyaallah. Tafadhol. Cari. Dan kalau ketemu, kabarin ana. Tafadhol. Dan anak harap pesan ini juga buat ikhwan-ikhwan yang udah enggak pernah masuk lagi tanpa udzur. Bukan anak-anak di sini terlihat memaksa, tapi untuk apa? Untuk kebaikan kita semua. Antum insyaallah punya anak, sebagian udah punya anak, maka tarbiyah diri sendiri dulu, kedisiplinannya yo. Untuk ilmu. Antum pengin anak antum jadi alim dan alimah, pengin. Maka jadikan mereka disiplin dalam ilmu. Betapa adanya orang alim enggak tahu aturan ilmu. Semaunya, enggak punya manajemen dan seterusnya. Tarbiyah diri kita sendiri, ayo. Anda pun ini punya waktu untuk editing ini lama, enggak cepat. Perlu editing. Ya, enggak sekedar kopas gitu aja, diedit lagi. Sekiranya ada yang mengatakan ini mudah, maksudnya gampang sekali, apa pengin satu orang dari antum coba aja. Satu kali aja bikin kayak gini. Satu kali aja. Ini untuk apa? Membuktikan anda serius buat antum. Anda belajar buat antum. Maksudnya sih buat antum demi Allah Ta'ala, supaya pahala kita makin banyak semuanya. Ya, afwan, anda marah-marah kayak gini bukan karena anda benci sama antum, Allah. Anda justru kayak gini, justru semoga ini menunjukkan untuk cinta anda kepada antum di jalan Allah. Kecuali kalau dengan marahnya ini anda minta bayar dari antum, itu baru beda. Ya. Mungkin anda lebih muda dari antum, dari sebagian dari antum, lebih muda. Ala kulli hal, jangan lihat dari itunya. Lihat kita ini mentarbiah masing-masing diri kita. Dalam ilmu. Kalau enggak ada nasihat, Antum bakal kehilangan akhlak, adab, hilang semuanya. Dah selesai. Yang ada apa? Enggak ada apa. Antum enggak ada, enggak keluar dari majlis, enggak dapat ilmu, enggak dapat akhlak. Kenapa? Kenapa enggak dapat ilmu? Karena akhlaknya enggak ada. Sebagaimana banyak di kajian-kajian tematik, datang sembarangan. Akhlak itu enggak ada. Memang dengerin-dengerin, ada yang megang HP, tanya sekarang apa yang telah didapat dari kajian-kajian itu? Enggak ada. Kenapa? Akhlaknya hilang. Salah satu berkahnya hilang kenapa? Karena terlambatnya itu. Padahal berkahnya orang Islam fi bukuriha. Di awal datangnya itu, berkahnya di situ. Ini di sini pengurusnya kan cuma satu, Fadhol. Antum perhatikan, cuma satu. Dan antum tahu fenomena Jakarta bagaimana. Giliran kajian tematik KBA Bar, Masya Allah, semua panitia datang. Ngurusin. Giliran yang kayak gini, runut, malas semuanya. Gak ada benefit uang soalnya. Gak ada benefit banyaknya pemandangan. Gak. Kita gak nyari itu, Allah. Anak pekan ini, ada yang minta mana? Isi kajian. Tafadol, anak pengen. Tafadol. Yang ini dakwah. Tapi izin. Izin apa? Anak tanya. Minta izin. Boleh gak ngedatengin seorang artis baru taubat yang masyhur? Gak usah sebut namanya. Gak mau, anak. Wallah gak mau. Anak gak mau orang-orang, walaupun awam, tertarik datang bukan karena ilmu. Gak mau, anak. Anak lebih baik datang 10 orang, tapi mereka benar-benar mau cari ilmu. Seperti antum, insya Allah. Anak tolak itu. Mau dibayar berapa kek, gak mau, anak. Karena ini sama saja membodohi umat ini. Membuat mereka gak ikhlas dari awal. Anak pengen antum juga, kita juga, anak terutama, ikhlas. Anak gak nyari apapun dari antum. Anak gak nyari adik perempuan antum, enggak. Anak gak nyari uang antum, enggak. Yang akhwat juga gak nyari apa-apa dari antum, antum lah. Dan semua syahid insya Allah dari hal ini. Alhamdulillah. Dan Allah maha tahu atas hati kita. Semoga kita dibersihkan. Antum gak usah nyari apa-apa dari anak kecuali ini aja. Khalas. Khalas. Setelah itu udah. Gak ada lagi kecuali antum doain anak dan anak doain antum semua insya Allah. Saling mendoakan. Fisabilillah. Anak pengen kita bertemu nanti di surga dengan keadaan sebaik ini. Dengan keadaan rapi, enak. Ya. Yeah. Barakallahu fikum. Insyaallah antum dalam keadaan ala khair insyaallah. Tapi usaha, usaha. Insyaallah Allah taala memberkati antum semua dan juga kita semua. Baik. Tafsir Al-Isr insyaallah karena ini telat. Ana wallahu alam harus bagaimana? Kita tahu tafsir Al-Isr ini kajiannya panjang. Panjang bukan karena kita ngomong macam-macam sembarangan, tapi panjang karena memang materi banyak. Satu ayat saja enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Insyaallah Allah kasih berikan keberkahan dan rahmatnya insyaallah. 173 makna ijmalinya ada di tafsir Al-Isr juga, kemudian di i'rabnya. Mau ditambahin dengan pembahasan tajwid mau enggak? Boleh. Tapi nanti kalau antum pusing jangan salahkan ana. Ya. Anda juga pusing juga nanti. Ala kulli hal. Al-Qur'an itu kalau antum benar-benar mengkajinya secara dari segala arah enggak habis-habisnya. Ya. Pertama dari segi sifat huruf, tiap huruf ada, ya kan? Kemudian dari kata ada i'rab, ada sorof juga. Pengenalan nahwunya juga. Pendekatan nahwu, pendekatan sorof, dan kemudian dari segi makna kadang pendekatan balaghah ada. Terus asbabun nuzul, banyak Masya Allah. Satu ayat ini bisa berhari-hari sebenarnya bisa. Itu keagungan Al-Quran. Dan kalau antum sudah Allah berikan kenikmatan dalam mentadaburi Al-Quran lebih detail, antum gak bakal bosen. Gak bakal bosen, kecuali yang belum Allah beri hidayah. Al-Quran. Ya. Belum tajwidnya. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kemujizatan pada Nabi kita Muhammad SAW dengan kalamullah Al-Quran dan juga pada kita semua. Inilah yang akan menjadi pembela kita juga nanti di akhirat dengan bacaan dan pemahaman kita. Bukan dengan zat kalamnya. Baik, Allah Ta'ala berfirman innama harrama alaikumul maytatu atau al-maytata di sini wa dama wa lahmal khinzir وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Biar tuh maafin anak ya tadi yang marah-marah ya. Ya. Jangan balik marah mana. Ini anak senyum lagi nih sekarang. Baik, innama sesungguhnya diterjemahkan di sini sesungguhnya haram alaikum, Allah Ta'ala mengharamkan atas kalian. Apa yang diharamkan di sini ada berapa? Ada 4 macam. Al-maitah, ad-dam, lahmal khinzir dan ma uhilla bihi li ghairillah. Al-maitah, bangkai. Adam, darah. Laham, al-khinzir, daging babi. Ma'uhilla bihi li ghairillah, apa yang disembeli tapi diucapkan penyembelihan itu atas nama selain pada Allah Ta'ala. Famani turra ghaira baghin wala adin fa isma'ani. Dan barang siapa yang terdaruratkan kalian terpaksa memakannya dan dia ghairu baghin, tidak baghin di sini artinya meminta. Ya, tidak meminta, tidak nyari-nyari sebenarnya asalnya. Wala adil dan tidak melampaui batas. Fala itsma 'alaihi, maka tiada dosa baginya. Sebenarnya kalau baghin di sini baghi orang yang zalim yang mencari sesuatu yang tidak halal baginya. Adi orang yang melanggar dan melampaui batas atas apa yang dimilikinya terhadap apa yang tidak dimilikinya. Itu artinya di tafsir Al-Isab. Maka tiada dosa atasnya. Inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Udah selesai ini kalau misalnya kita cukup menerjemahkan gitu udah paham kan? Paham gak? Kholas. Tapi itu kan kholas terjemahan doang. Kalau mau lebih detail ke tafsir, nah itu ada pembahasan tentang itu i'rabnya, dhamirnya kemana, pendalaman lagi. Jadi level-levelnya ada. Nah, dan level yang di sini tafsir Al-Isra insyaallah kita konsistenkan level yang lebih di atas dasar. Dan itu boleh berpayah dengannya, insyaallah itu ibadah. Ya. Baik. Al-ma'na al-ijmali, makna globalnya. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala lam yuharrim, tidak mengharamkan alaika atasmu illa kecuali aklal maitati waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairihi ta'ala. Kecuali apa? Aklal maitah, memakan bangkai. Al maitah, bangkai. Dia mukhaffaf ya, maitah. Ada qiraah lain mayyitah. Qiraah lain mayyitah. Dua-duanya sahih mananya. Karena mayyitah asalnya ya. Adapun mayyitah itu diringankan. Jadi ya ini disukunkan. Ya. Kalau mau kembali ke asalnya, paling asalnya adalah lafal mayyitah. Mayyitah. Maywita. Ya. Maywita itu sighahnya gimana dalam wazan sharafnya? Fa'ilah. Fa'ilah. Maywita, ya. Nah, kemudian maywita wawunya itu diibdal dalam sharaf namanya diibdal menjadi ya juga. Ya. Kemudian dijadikan tasdid karena maywita jadi may yitah jadi mayyitah gitu. Sebabnya asalnya kayak gitu. Mayyitah. Kemudian ditakhfif ya-nya menjadi satu aja dan itu disukunkan. Jadi mayyitah. Paham kronologinya? Asalnya kan dari mata yamutu kan? Maut. Nah, fa'ilnya kan aslinya mayyitah. Mawitah, ya. Jadi mayyitah. Mayyitah. Mayyitah wawunya diibdalkan menjadi huruf ya juga. Jadi mayyitah. Lah karena sama aja nih mayyitah. Ya udah digabungkan leburkan ya. Akan menjadi mayyitah. Ya, mayitah itu bentuk bentuk ya bukan asal juga tapi formalnya normalnya. Kemudian ditakhfif diringankan menjadi mayitah. Gitu. Mayitah. Nah, mayitah berarti wazan sorfinya dia adalah failah, bukan bukan fa'lah, failah. Oke. Okay. Baik, itu asalnya. Apa itu mayitah atau mayitah? Kalau yang dimaksud di sini mayitah adalah bangkai. Ya bangkai maksudnya batasannya apa? Maksudnya hewan yang apa? Yang mati karena tidak disembelih secara syar'i. Oke. Okay. Tidak disembelih secara syar'i. Atau bangkai yang pada asalnya haram binatang itu untuk dimakan. Kalau yang pertama tadi bangkai yang tidak disembelih secara syar'i padahal aslinya halal. Seperti kambing mati kesetrum, ya udah mayitah. Kalau yang kedua tadi atau bangkai yang memang pada asalnya binatang itu haram dimakan. Itu mayitah. Dan beragam macam binatang-binatang khobis misalnya. Kalau misalnya bekicot halal atau haram khilafiyah di antara ulama. Khobis kalau misalnya menurut sebagian. Sebenarnya ada pembahasan tentang khobis itu, apa tinjauan khobis itu sebenarnya apa sih? Apakah uruf atau gimana? Itu sebenarnya dibahas di salah satu kitab yang ada bawa, mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita bahas, tapi enggak tahu nanti kita lihat. Misalnya bekicot, yang menghalalkannya pun, itu pun ada yang mengatakan harus disembelih. Capek kan? Bekicot keluarnya aja susah gitu kan? Iya yang menghalalkannya tuh, sembelih dulu, pakai sikin, pakai penggaris, pisau, pakai pisau. Ya, yang nggak tahu gimana caranya. Yang terbaik adalah meninggalkannya, capek kan? Nah. Mayitah haram jelas dam wadam dam ini darah darah apapun kecuali sisa-sisa kecil darah binatang yang telah disembelih antum ada ayam sudah disembelih benar disembelih secara syar'i kemudian ada sisa sedikit aja dah rasa dam rasa darah maka itu tidak masalah ma'fu anhu dimaafkan. Ya, gimana kalau darah kita sendiri nggak boleh, ya, nggak boleh. Ada misalnya gigi keluar darah, asalnya kita harus ngeluarin bukan malah dimasukin, kecuali kalau nggak sengaja, ya kan? Atau yang di tangan gitu kan, abis digigit apa gitu, terus disuruhin, ya keluarin abis itu jangan ditelen. Ya misalnya kok habis digigit ular takut berbisa kan? Diisep. Ya, diisep terus ditelan. Mati gak? Enggak mati. Enggak mati. Karena bisa ular itu mainnya di darah. Bukan di cernaan. Antum kalau ada ular derik misalnya. Atau ular tanah. Antum kumpulin misalnya minta sama dia. Ya kan? Terus antum kumpulin antum minum. Biasa aja, tapi haram gak? Haram. Gak mematikan, karena itu baru mematikan ketika masuk ke aliran darah. Gitu. Tapi tetap haram, dam itu bukan dam, bisa bukan dam, tapi karena memang unsur dalamnya hewan haram, karena aliran kan haram. Baik. Dam. Lahmal khinzir. Daging babi, jelas. Baik. Lah terus al khinzir di sini khinzir apa? Ya khinzir darat. Kalau khinzir laut enggak termasuk. Ya dia mainnya laut gitu. Walaupun itu masalah khilafiyah juga. Wa ma uhilla bihi li ghairillah dan apa yang diihlalkan. Ihlal itu mengangkat suara atas nama Tuhan dari Tuhan-tuhan yang mana sembilan itu diperuntukkan kepadanya. Nah, di sini kalau misalnya untuk mayit apa menyembelih kambing persembahan untuk kiai mayit fulan, ini termasuk di sini. Ya. Kecuali kalau dimaksudkan di sini lillahi taala, tapi pahalanya insyaallah buat fulan atau fulanah, boleh. Seperti itu beda, itu beda. Ya. Baik. Jadi udah ada 4. Baik. Tadi kita lihat innama hasr ya. Innama. Nanti kita bahas di i'rab. Famanit turra, dan barang siapa yang darurat atau wa ma'a hadza, dan bersama dengan ini. Namun demikian kalau diterjemahkan di sini, man alja'athu daruratu, siapa yang berada di situasi darurat, alja'ul ju, yaitu meneduhkan. Barang siapa yang situasi darurat itu memojokkan dia, meneduhkan dia, fa khafa 'ala nafsihi lahlak, dan kemudian takut atas dirinya kehancuran. Nah, ini ada syarat juga. Kapan kita boleh makan-makan ini? Ketika udah darurat dan takut akan kehancuran. Karena ada misalnya enggak darurat nih, udah darurat tapi saya masih kuat kok. Nahan dulu sampai nanti. Nah, itu enggak termasuk. Enggak termasuk dibolehkan, bukan rukhsah. Jadi harus ada khauf 'ala nafsihi al-halak, takut atas dirinya kehancuran. Fa'akala, maka dia pun makan. Fala ithma 'alaihi, maka tiada dosa baginya. Ala syartin, atas berdasarkan syarat apa? Ini enggak ada terjemahannya di sini. Enggak ada terjemahannya. Di tafsir Al-Isar terjemahan enggak ada. Dengan syarat apa? Dua syarat. Dia enggak baghi dan enggak adi. Baghi di sini bukan arti bagi Indonesia. An la yakuna fi safarihi, ini di taqyid, hukumnya di safar. Karena ghaliban mayoritasnya safar itu membuat sulit menemukan makanan misalnya ya. Safarnya bukanlah baghian 'alal muslimin. Bukan merupakan baghian, artinya zaliman. Zaliman. Sebenarnya baghian dan adian di sini sama-sama makna zalim. Ini Syekh Abu Bakar penulis yang ini ya menafsirkannya untuk safar. Sebenarnya ada tafsiran lain yang lebih luas. Baik, baghian zaliman 'alal muslimin, yaitu safarnya untuk melakukan kezaliman atas kaum muslimin. Apa contohnya safar untuk kezaliman? Misalnya musisi safar untuk konser. Terus di pertengahan jalan enggak bisa nemu makanan kecuali ini. Nah, boleh enggak dia makan itu? Enggak boleh, karena safarnya zalim 'alal muslimin. Gitu, paham enggak? Tapi itu pun hukum itu yang seperti ini juga sulit terapkan. Kenapa? Bagaimanapun sulit orang kalau enggak menemukan makanan mau gimana lagi, gitu kan? Mau safarnya zalim kayak mau enggak. Tapi kemudian Imam Ghazali mengatakan, dihikayatkan dalam kitab Al-Majmu' Karim Nawawi, dia harus taubat segera baru dilegalisir boleh. Ya, jadi kan pergi kemana misalnya Jogja, mau apa, mau konser live, konser kan, mau konser kan memang kezaliman atas kaum muslimin, menyebarkan penyakit konser ya. Kemudian di tengah jalan di Karawang nggak temu apa, atau di Alas Ruban nggak, Jogja nggak ikut, nggak Alas Ruban, jauh lagi, atau di mana gitu kan, lewat Cilacap mungkin ya, ketemunya pantai doang, nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apaan, nyari di laut nggak ada ikan sama sekali. Terus yang ada adalah babi. Nah, kan? Boleh enggak dimakan? Musisi itu bertanya kepada event organizer-nya. Yang anak pelajari dalam tafsir al-Isar enggak boleh. La yakunu fi safari baghyan 'alal muslimin. Kita ini sekarang sedang memuzolimi kaum muslimin. Nah, terus gimana dong? Anda makan apa dong, kata musisinya? Kita harus taubat dulu baru boleh makan. Itu kata Imam Ghazali. Gitu ya? Wala adiyan biqati'i tariqi 'alaihim, dan juga bukan berbuat permusuhan, memusuhi, menzalimi dengan cara memotong jalan, maksudnya penyamun, jadi penyamun. Ya, perampok di jalanan. Misalnya safar ke daerah sepi banget, jalanan sepi kalau malam ya, jauh ke sana untuk narok kawat di jalanan, narok kawat. Para rumahnya 40 kilo dari sini atau 50 kilo, jauh. Nah, narok kawat itu untuk apa? Untuk qat'ut thariq, supaya nanti kalau ada yang naik motor kejiret tuh. Hah? Bahasa mana tuh kejiret? Bahasa Betawi. Kejiret ya kan? Kemudian nanti motornya bisa diambil. Nah ini kan qat'ut thariq namanya. Maka pas misalnya udah masang kawat, lapar nih, gak ada makan, warung dicari gak ada. Ini tengah-tengah kebun jauh. Mau ini pun naik motor lagi gak tahu warung di mana, ya kan? Boleh gak dia kemudian menemukan apa, bangkai? Apa kayak gitu, binatang apa gitu? Boleh gak dimakan? Gak boleh dimakan. Kapan boleh dimakan? Suruh taubat dulu, baru makan. Itu hukumnya kok di sini. Ya. Kenapa dibolehkan, dirukhsahkan? Li'annallaha ghafurun li'awliya'ihi at-tibina ilaihi. Karena Allah Ta'ala maha pengampun untuk para walinya yang bertaubat kepadanya. Kita taubat dulu. Rahimun bihim, pengasih pada mereka. La yatrukuna fi dhikin wala haraj, tidak meninggalkan mereka dalam kesempitan dan kesulitan. Dhik itu sempitan. Ya. Haraj, kesulitan. Baik. Udah paham ayat ini secara global, paham udah, alhamdulillah. Tapi bagaimana kok kita rinci lagi? Kita lihat i'rabnya. Innama harrama 'alaikumul maitah wad-dam walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Ada berapa kalimat dalam ayat ini sebenarnya? Ada berapa jumlah mufidah? Ada? Ada berapa? Ada berapa jumlah mufidahnya dalam ayat ini? Tiga atau empat? Tiga. Ada yang jawab dua? Ada yang jawab satu? Tiga. Empat? Lima? Tiga? Empat? Lima? Mana yang benar? Tapi lihat di sini. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-damu walahmul wad-dama المائتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير وما أهل به لغير الله. Satu. Selesai. Antum boleh wakaf di situ. Bagus. Boleh wakaf di situ. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Dua. وإن الله غفور رحيم. Tiga. Jadi tiga jumlah mufidah. Tiga jumlahnya. Okay. Jadi kenapa anda suruh gitu? Untuk dipetakan, dipecah-pecah dulu, biar enakan dikit lah. Innama itu dikatakan di sini kafah wa makfufa. Udah pernah jelasin belum? Udah pernah. Udah pernah. Antum aja nggak masuk kalau itu. Kafah artinya apa? Yang menyetop. Ya, kafah ini menyetop. Makfufah yang disetop. Sekarang innama itu ada berapa kata sih? Ada dua. Inna dan ma. Dua-duanya huruf atau salah satunya isim? Yang mana isim? Ma ini isim atau huruf? Ah, ya benar nih. Ma itu emang bisa, mungkin dia ma, mungkin dia isim, mungkin dia huruf. Udah pernah ngasih tahu tuh. Ma itu bisa untuk huruf, bisa untuk isim. Nah, ma di sini huruf atau isim? Dua-duanya ada khilafnya nih. Ada yang jawab isim, ada yang jawab huruf. Coba kita ikut di sini huruf. Baik. Dia ma di sini huruf. Harfun zaidun mabniun ala sukun. Yang biasa disebut untuk kafah menyetop inna. Inna ini kan harf atau isim? Harf atau isim? Harf musyabbah bil fi'il. Baik. Inna ini kan punya amalan sebenarnya. Dia bisa fathahkan, menasabkan isim dan merafakan khobar. Nah, datangnya ma setelah inna itu menonaktifkan amalan tersebut. Makanya ma ini datang sebagai kafah, yaitu yang menyetop operasi inna. Nah, inna biasanya kan kalau setelah inna itu harus isim kan? Nah, iya. Ah. Tapi kalau misalnya enggak ada inna ya'lamun, enggak ada. Adanya innana na'lam misalnya, innahum ya'lamun, itu kan isim setelah inna. Enggak bisa inna doang kemudian langsung fi'il gitu gitu. Enggak bisa. Tetapi kalau datang mah innama setelahnya boleh fi'il. Contohnya ini. Ada enggak antum pernah nemuin inna biasa harf inna kemudian setelah itu harroma atau fi'il madhi? Enggak ada. Nah, sekarang innama harroma. Ma di sini innama membolehkan setelahnya. Baik, innama harroma 'alaikumul maita wadam dan seterusnya sampai akhir li ghairillah itu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Mana yang benar? Fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Karena dimulai dengan enggak, ini dimulai dengan huruf, berarti jumlah harfiah dong. Enggak ada. Harf itu enggak mu'tabar kalau di awal, terserah mau awalnya apa. Nah, di sini berarti jumlah fi'liyah. Kalau misalnya inna doang tanpa ma itu harus jumlah ismiyah. Tapi kalau innama ya boleh jumlah ismiyah, boleh jumlah fi'liyah. Itu bedanya. Salah satu perbedaannya. Baik, kafah wa makfufah. Yang kafah itulah ma, yang makfufah adalah inna. Inna disebut makfufah, di stop. Apa yang di stop? Operasinya. Yang tadinya bisa menasabkan isim dan merofakkan khobar, maka ini enggak. Gitu, ya. Tadi di akhwat ada yang mengatakan ma itu isim ya. Akhwat bukan. Ah, langsung enggak, langsung diam. Nah. Baik. Harrama 'alaikum. Harrama 'alaikum. Harrama fi'il madhi. Fi'il madhi. Wal fa'ilu fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Apa itu dhamir mustatir? Dhamir yang tersembunyi. Jadi lawan dari dhamir itu ada dua. Ada dhamir baris, ada dhamir mustatir. Dhamir baris itu yang zahir, kelihatan. Dhamir mustatir itu yang tersembunyi, tidak kelihatan. Nah, dhamir mustatir itu ada yang wujuban, ada yang jawazan. Pakai Z. Kalau pakai S, itu Ustaz. Pakai Z. Ada yang dhamir mustatir wujuban, ada yang dhamir mustatir jawazan. Nah, coba kita kasuskan di sini fi'il madhi, fi'il mudhari, sama fi'il amar dulu. Ya. Yang manakah yang ada domirnya baris, yang manakah mustatir? Baik. Mustatir tadi ada yang wujub, ada yang jawaz. Maksudnya mustatir wujub apa? Yang tidak boleh ada fa'ilnya, pelakunya untuk terlihat, enggak boleh terlihat. Kalau yang jawaz, yang boleh ditampilkan, boleh enggak. Iya. Contoh misalnya. Nahnu narzukukum. Contoh. Nahnu narzukukum. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Karena dhamir nahnu. Itu nahnu ini fa'il atau mubtada? Mubtada. Narzukukum fi'il. Dan fa'il kan? Tapi fa'ilnya mana? Dhamir mustatir wujuban atau jawazan? Wujuban. Takdiruhu nahnu wujuban. Ya. Baik. Karena enggak boleh tampilkan fa'ilnya siapa. Narzukukum nahnu misalnya, nahnu itu pun buat ta'kid bukan buat fa'il. Tapi misalnya dia bilang nih. Doroba Zaidun Zaidan. Dorba Zaidun Hasanan misalnya. Zaid memukul Hasan. Enggak. Dorba Hasanun Zaidan. Enak aja dipukul. Hasan memukul Zaid. Dorba fi'il madhi. Mabniun alal fath. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir jawazan. Kenapa boleh? Boleh disembunyikan. Karena boleh ditampilkan. Mana failnya? Ditampilkan enggak failnya? Doroba Hasanun. Ya, bisa. Atau kalau metanya gini, domir ada yang bariz, ada yang mustatir. Kita bahas yang mustatir dulu. Yang mustatir itu terbagi menjadi dua. Ada yang wujuban, ada yang jawazan. Wujuban itu contohnya nak kasih tahu nih. Af'ilu. Ya, dari fi'il madhi atau mudhari'. Af'ilu. Naf'ilu. Taf'ilu. Taf'ilu yang anta, bukan yang hiya. Itu wujuban untuk fi'il mudhari'. Ada wujuban untuk fi'il amr. If'al. Anu, kalau tahu ini bisa nanti enak frame-nya. Ya, tadi dhamir mustatir wujuban, ada yang fi'il mudhari, ada yang fi'il amr. Fi'il mudhari cuma tiga. Taf'ilu anta, af'ilu dan naf'ilu. Ya. Kalau misalnya fi'il amr yang dhamir mustatir wujuban, if'al. Kalau bilang uktub anta. Anta di sini apa sebagai apa? Apakah sebagai fa'il? Bukan. Ta'kid ya. Itu. Baik, itu mustatir wujuban. Ada mustatir jawazan. Untuk fi'il madhi mustatir jawazan cuma dua. Fa'ala dan fa'alat. Ya, fa'ala dan fa'alat. Sisanya dhamirnya ada semua. Ya, fa'ala fa'ala fa'alu. Ya, fa'ala yang pertama dhamirnya apa? Mustatir jawazan. Fa'ala. Dhamir ada enggak? Aliful ithnain baris. Fa'alu. Dhamir ada enggak? Wawul jamaah. Fa'alat. Dhamirnya mustatir jawazan. Takdiruhiyah. Kemudian fa'alata. Ada aliful ithnain. Kemudian fa'al na. Nun niswah ghaibah. Kemudian fa'alta, fa'altuma, ta'tuma, tum, ti, tuma, tunna, dhamir, baris. Ya kan? Tu, na, fa'altu, fa'alna, dhamir, baris. Ya. Udah hafal di sini? Yang belum hafal sorof gak bakal hafal. Harus hafal dulu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu cuma dua yang dhamirnya mustatir. Fa'ala dan fa'alat. Dan itu pun mustatirnya jawazan. Nah, kalau fi'il mudhari', kalau fi'il mudhari', untuk yang fi'il mudhari' yang jawazan, dia yaf'ilu dan taf'ilu yang hiya. Nah, ini yang sudah belajar sorof, ngerti. Ya. Yang jawazan. Nah, kalau kita gabungkan berarti kan fi'il mudhari udah hafal semuanya. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'iluna taf'iluna taf'ilu. Yaf'ilu dhamirnya mana? Mustatir jawazan. Yaf'ilani dhamirnya baris atau mustatir? Baris. Baris. Aliful ithnain. Yaf'ilani. Yaf'iluna baris wa jamaah. Kemudian taf'ilu hiya dhamir mustatir jawazan. Taf'ilu taf'ilani baris aliful ithnain. Yaf'ilna baris nun niswah ghaibah. Kemudian taf'ilu dhamirnya baris atau mustatir? Mustatir atau baris? Mustatir yang jawazan atau wujuban? Wujuban. Wajib jawazan atau wujuban? Wujuban. Iya kan? Ini kan taf'ilu yang anta. Wujuban. Taf'ilani baris. Taf'iluna baris. Kemudian taf'ilina baris. Ya'ul mukhatabah namanya. Ya'ul mukhatabah. Baris. Kemudian apa lagi? taf'ilani bariz, taf'ilnya taf'ilna bariz juga. Af'ilu mustatir wujuban, naf'ilu mustatir wujuban. Qafil amr if'al mustatir wujuban. If'ala if'alu if'ali if'ala if'alna, semua akhirnya itu domir baris. Itu pertanyaan kayak gitu. Kalau antum belum paham, berarti antum harus belajar lagi surat. Harus. Maksudnya harus secara talabul ilm. Kalau secara hukum taklifi ya fardu kifayah. Ya. Tapi kalau antum udah hafal itu enak nanti. Insyaallah. Oke. Jadi ini haroma ini domir mustatir apa nih? Jawazan atau wujuban? Jawazan, boleh diadakan, fa'ilnya boleh tidak ada. Lah, ini ada enggak fa'ilnya kelihatan? Enggak kelihatan. Tapi ketahuan siapa fa'ilnya? Siapa? Allah Ta'ala. Itu sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan takdiruhu huwa ay Allah 'alaikum atas kalian. Kum dhamir lagi. Fi mahalli jar, ya majrur dia, tapi dia mabni ala as, ada yang bilang sukun, ada yang bilang dhammah. Tapi aslinya ini kan akhirnya sukun kan, alaikum. Lah kok di sini kumul maitah? Karena iltiqa as-sakinain, bertemunya dua sukun, mim dan al. Ya. Nah, karena ketemunya dia maka kumul maitah. Lah kok enggak kumil? Karena hukumnya ini sebelum mim matinya ada harf mabmu, didomahkan harokat sebelumnya, gitu. Baik, dan ini mim untuk jemaah. Alaikumul maitah. Al maitah maf'ul bi mansub. Oke. Fathah. Ini jelas kan? Gamblang jelas ya. Maitatah, ya kan? Kemudian wad dama. Jelas enggak? Jelas. Lahmal khinzir. Jelas. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Lahma maf'ulun bih mansub wa huwa mudhaf. Kemudian al khinzir mudhafun ilaihi majrur. Oke. Gampang. Nah, ini al-maitah dan lahmal khinzir ma'rifah semua enggak? Iya atau enggak? Tahu dari mana ma'rifahnya? Kalau al-maitah ma'rifah dengan alif lam ta'rif. Adam ma'rifahnya dengan alif lam ta'rif. Lahmal khinzir ma'rifahnya dengan idhofah. Lah kalau misalnya ma'uhilla bihili ghairillah, ma'rifah atau nakirah? Dia termasuk di sini nakirah. Iya, karena enggak ketahuan. Apa? Apa yang di sembeli dengan menyuarakan niat kepada selain Allah. Wa ma'uhilla bihi. Hi di sini kembali ke mana? Kembali mana? Ma. Bukan kembali ke Allah. Kalau itu sudah wa ma uhilla billahi li ghairillah, apa maksudnya? Wa ma uhilla bihi, hi kembali ke mana? Li ghairillah, untuk selain pada Allah. Baik, dah itu jelas kan? Apa i'rabnya maitata dama lahmal khinzir amma ma uhilla bihi li ghairillah? Semuanya adalah maf'ul bihi. Fa'ilnya siapa? Allah Ta'ala. Fi'ilnya apa? Harrama. Enak, gampang kan? Gampang. Ma tadi isim mausul mabni fi mahalli nasbin. Iya. Ma'tuf alal maitah fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin? Kenapa? Karena dia maf'ulun bih. Uhilla fi'il madhi mabniun lil majhul. Fi'il madhi dan fi'il mudhari' ada dua macam, yaitu yang ma'ruf dan yang majhul. Kalau yang ma'ruf itu yang active voice. Kalau yang majhul yang passive voice. Ya. Yeah. Bihi harfu jar ha fi mahalli jarrin, karena dia majrur. Ya. Yeah. Na bamana bal fa'il, ya. Yeah. Karena ma ini, ya. Yeah. Itu nanti repot lagi kita jelasin. Li ghairi jar majrur dan ghairi ini mudhaf, kemudian li ghairillah Ya, lafal jalalah mudhaf ilaih. Baik, ada qiraat lain. Di sini qiraatnya al-maitatu wad-damu wa lahmul khinziri. Gimana? Ada qiraat itu. Ana belum ngecek ini syadz atau termasuk asyrah qiraatnya, ana belum cek, tapi ada qiraat itu. Ada ulama yang membaca itu. Alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri. Ya, baca gitu. Ingat loh, qiraat syadz itu bukan berarti secara bahasa dia pasti, bahkan bisa dia qiraat syadz itu bisa menjadi syahid untuk bahasa, penguat bahasa. Maksud sebagai bukti akan benarnya i'rab. Itu qiraat syadz. Tapi enggak dibaca secara lisan kita dalam membaca Al-Qur'an. Itu qiraat syadz namanya. Baik. Innama harrama 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri. Lah, kok bisa al-maitatu? Nah, gimana? Mau jawab atau mau anak kasih tahu? Ya udah, anak kasih tahu. Polos banget nana. Gimana jawabannya? Kok bisa maitatu? Padahal ini qiraat syadz dan ini bahasa benar. Gimana kuncinya? Jawab. Al-maitatu ini sebagai apa dulu nih? Tapi sebelum mengetahui al-maitatu itu sebagai apa dulu, kita harus korek lagi sebelumnya. Innama sebagaimana kata sebain akhwat tadi. Ma di sini bisa untuk isim. Ya. Lah, terus isim apa? Isim mausul. Itu i'rab kedua untuk ma. Kalau misalnya ini kan yang tadi kita di kitab ini kita pakai i'rab yang kitab ini tadi kan. Innama inna itu harf musyawwal fi'l. Udah selesai. Ma di sini adalah harfun zaid. Kafa, ya kan? Itu harf ma di sini. Lah, boleh enggak ma di sini menjadi isim? Bisa. Isim apa? Isim mausul. Ya, mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Nah, paham enggak? Jadi ma harrama 'alaikum isim inna. Sudah paham sekarang? Khobar inna al-maitatu. Khobar inna kan marfu. Yang bingung-bingung, yang paham alhamdulillah. Gak apa-apa, bingung gak apa-apa. Gak, ini gak dipaksa kok. Jadi bisa dua i'rab. Innama bisa dua i'rab. Yang i'rab pertama ikut kitab ini, inna di sini harf musyabbah bil-fi'l jelas. Tapi dia dimatikan, dinonaktifkan dengan keberadaan ma kafah zaidah. Dan ma yang di sini berarti ma huruf zaidah. Nah, gitu kan? Sehingga jadi jumlah apa? Fi'liyah. Kalau i'rab kedua, innama inna harfu musyabbah fi'l dan masih bisa beramal karena ma-nya itu bukan harf zaid kafah. Tapi ma-nya sebagai isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli nasbin isim inna, sehingga ini kalimat menjadi jumlah ismiyah. Paham? Paham itu? Alhamdulillah, minta apa? Bersyukur sama Allah. Yang belum paham minta sama Allah kelak bisa paham. Yang enggak mesti paham ininya, paham yang lain enggak apa-apa. Yang penting paham tentang bahasa Arab lah, minta sama Allah. Enggak jangan berputus asa. Khalas itu ya. Jadi al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah itu semua fi mahalli, bukan fi mahalli. Al-maitatu udah jelas, marfu, la dam marfu, laham marfu, ma di sini ma uhilla isim mausul mabniun ala, kalau di sini ma di sini mabniun ala as-sukun fi mahalli raf'in khobar inna. Ma'tuf ya. Gitu udah. Kelas berarti ya itu semua ya. Udah paham di sini maklumatnya udah ada alhamdulillah. Kemudian kalam baru, kalimat baru. Faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala ithma 'alaih. Fa istinaf melanjutkan kalam tapi tidak 100% nyambung dengan sebelumnya. Jadi boleh diputus. Maka man barang siapa. Man ini isim ya, isim. Namanya ismu syartin jazimin atau ismu syartin jazimun. Ya. Ya, yang itu yang benar. Ismu syartin jazimun, bukan ismu syartin jazimin. Ismu syartin yang menjazmkan fi'il setelahnya. Isim syarat berarti artinya barang siapa mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Berarti man ini isim. Berarti faman itturra ghairu baghin itu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Karena diawali dengan man isim. Lah, kan awalnya fa. Fa itu huruf. Enggak masalah huruf. Biarin aja. Iya, karena huruf itu enggak mu'tabar dalam jumlah, maksudnya huruf itu pembantu aja ya. Faman itturra berdarurat fi'il madhi mabni lil majhul. Tadi kita udah kasih tahu fi'il madhi dan mudhari', ada yang ma'ruf, ada yang majhul. Yang ma'ruf yang aktif, yang majhul yang pasif. Wa naibul fa'il. Nah, naibul fa'il itu wakilnya pelaku. Itu ada pembahasan lagi tapi enggak sekarang kayaknya. Dhamir mustatir jawazan atau wujuban. Ayo. Dua pilihan aja atau tiga pilihan. Jawazan atau wujuban yang C. Wallahu a'lam. Ayo aja. Jawazan. Dia fi'il fil madhi ya kan? Jawazan. Oke. Okay. Jawazan. Setelah jawazan takdirnya huwa. Nah, huwa ini kembali ke mana? Kembali ke man sebagai naibul fa'il, ya. Ghaira. Di sini hal mansubah. Hal. Hal itu normalnya mansub. Hal. Loh, hal ini menyatakan kondisinya siapa? Kondisinya naibul fa'il untuk utura ini. Yaitu orang tersebut berdarurat, terdaruratkan. Tanpa, nah, keadaannya dia, keadaan orang tersebut harus tanpa baghin dan juga tanpa adil. Baghin, mudhaf ilaihi majrur, alamatul jari ka al-kasra, muqaddar al-ya al-mahdhufah. Ini tidak kita bahas sekarang. Bukan apa-apa, karena panjang, kasihan. Cukup tadi aja yang kita bahas tentang i'rab lebih dalam. Jadi baghin wala adin dan waw ataf la zaidah untuk mentakid nafi. Jadi kadang la itu sebagai huruf zaidah untuk mentakidkan suatu penafian. Ya. Misalnya orang munafik itu la ilaha ula wala ilaha ula. La yang pertama, ya, yeah, nafi. Kemudian la yang kedua, zaidah li ta'kidin nafi. Contoh lain. Ana lam ata'allam al-arabiyata wala at-tafsir. Saya belum belajar bahasa Arab dan la tidak juga tafsir. La yang kedua ini, la sebagai zaidah li ta'kidin nafi. Itu namanya begitu. Untuk memperkuat penafian. Ya. Adin dan tidak juga bersikap adin. Sama seperti tadi. Nah, baghi dan adin, kalau kita lihat dari asal katanya baghyun. Antum tahu cerita dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang seorang baghin yang memberi minum kepada anjing. Baghi di sini, baghin di sini dengan baghin, bukan baghiyah, baghin. Mudzakkar kelihatannya zahirnya. Tetapi normal disebut baghin itu adalah pelacur perempuan. Ya. Jadi karena pelacur rata-rata perempuan. Di zaman dari dahulu tuh yang namanya pelacur perempuan. Maaf kalau ada gigolo, zaman dulu gak ada. Itu zaman sekarang-sekarang aja. Makanya disebut baghim, dimutlakan perempuan. Karena memang adanya perempuan. Seperti hamil. Hal anti hamil? Anti jangan marah dibilang gitu. Ya emang marah. Oh, biasanya orang perempuan dibilang hamil marah. Hal anti hamil? Kalau udah gede perutnya. Ente ini anak perempuan, bilang hamil lah, enggak. Hamil. Hal anti hamilun itu. Karena hamil walaupun zahirnya mudzakar tapi dimutlakkan untuk perempuan khalas. Gitu. Nah, tapi di sini baghin kan artinya tadi apakah baghin di sini ada melacur? Bukan. Baghyun itu artinya kezaliman. Atau bisa artinya mencari-cari. Antum tahu famani betagho ibtigha wajhillah misalnya. Ibtagha ibtaghi artinya mencari. Nah, sekarang baghin ini ada dua tafsiran. Imma artinya mencari, imma artinya berbuat zalim. Paham enggak di sini? Baghin bisa bermakna dua. Imma artinya mencari, imma artinya berbuat zalim. Kalau ditafsirkan arti mencari berarti antum boleh makan itu pas lagi darurat asal antum memang asalnya enggak nyari-nyari supaya dapat rukhsah. Nah, itu gitu loh. Misalnya karena pengen banget nih makan babi nih. Ah, pergi ah ke tempat yang enggak ada makanan di sana sambil bawa babi. Nah, ini namanya baghi nih. Iya. Babinya dibawa babinya. Babi beneran, bukan babi ngepet. Babinya dibawa. Pergi ke tempat jauh sampai sana, wah enggak ada makanan. Alhamdulillah saya betul. Ini namanya baghi ini, nyari-nyari ini orang nih. Iya. Enggak ada minuman. Ya. Nanti cari ke tempat ana mau pergi ke padang pasir saya bisa minum angker supaya bisa minum bir. Nah, pergilah dia ke padang pasir, pas sampai sana haus enggak minuman, wah ada birnya yang tadi saya bawa. Nah, ini namanya bagi ini, nyari-nyari ini gitu ya. Kalau misalnya bagi dimanai nyari-nyari, tapi kalau misalnya bagi dimanai kezaliman tadi yang udah ana sampaikan. Nah, kemudian wala adin, dan juga tidak ada adin. Ad, orang yang melanggar dan melampaui batas. Ya. Itu ada dua makna. Adin ada dua makna. Mujawazatul had ada yang makna beradawah, memusuhi. Kalau maknanya melampaui batas berarti gini. Enggak ada makanan. Aduh, adanya daging babi. Dia enggak nyari-nyari, tapi memang tiba-tiba ada aja babi di situ. Iya, lagi cari makanan, cari gini. Ada babi tuh, gitu kan. Babi juga kaget, wah ada orang, gitu kan. Kita kan kadang-kadang kalau misalnya misu-misu nyebut nama hewan. Nyebut nama anjing, nyebut nama babi, ada yang kucing, ada yang toke, nyebut nama setan. Syukur-syukur enggak sebaliknya. Babi kesenggol manusia, gitu kan, enggak gitu. Atau enggak sebaliknya kan? Enggak. Nah, bisa ada babi itu. Ya udah, enggak ada makan lain. Okelah, kita makan. Diburu babinya, dia pun mau gitu kan, menyediakan diri, akhirnya kita makan. Nah, itu kan kita enggak baghin, enggak nyari-nyari, enggak, karena emang udah Allah kasih seperti itu. Nah, sekarang syarat kedua, wala adin. Enggak boleh melampaui batas makannya. Wah, mumpung aji mumpung ini. Kita nanti kalau udah sampai di Hador, sampai kota, gak bakal boleh kita makan babi. Sekarang kita makan babi sepuas-puasnya. Ini gak boleh kayak gini. Jadi secukupnya aja. Gitu loh. Jadi dengan syarat pertama, enggak nyari-nyari. Dan yang kedua, kalaupun udah dapat, secukupnya aja. Jangan mentang-mentang. Ya. Oke. Jadi itu hukum fikihnya udah paham. Disitu. Maka, fala isma alaih. Fa robito li jawabi syarat. Udah pernah kita bahas la nafialil jins tiada isma isim la mabniun alal fathi fi mahali nasab karena isim inna isim la isma alaih tiada dosa alaihi atas dia ha di sini hi di sini kembali mana manit turoman man kembali ke man. Oke, udah paham ya, udah kelas. Inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ghafurur rahim. Inna udah jelas harf musyabbah bil fi'il. Sebagaimana yang tadi awal dia juga bisa litaukid untuk mentakkidkan. Allah lafal jalalah ism. Ism inna mansub. Ghafurun rahim khabar inna. Udah gampang ini. Lafal inna Allah ghafurur rahim itu gampang banget enggak? Gampang ketika antum sudah biasa. Tapi kalau orang baru kenal tuh bingung, apa sini gitu kan. Makanya dibiasakan. Gitu loh. Tapi inna Allah ghafurur rahim udah gampang. Nah, inna tadi apa? Harf musyabbah bil fi'il. Allah lafal jalalah mansub. Isim inna. Kemudian ghafur khabar inna marfu dan juga rahim khabar tsani untuk inna marfu. Khalas. Selesai. Tapi ini Allah ghafur rahim jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Berarti kita bisa mengatakan semua dari kalimat tiga ini semuanya ismiyah. Mungkin enggak jumlah ismiyah? Mungkin atau enggak? Kalau innama ma-nya isim mausul. Ya, itu berarti jumlah ismiyah. Kalau fa'amar itu ghairu baghin isim man di sini isim mausul juga bukan? Isim syarat, tapi isim juga. Berarti jumlah ismiyah. Innallaha lafal Allah ismiyah. Jumlah ismiyah bisa semua. Kecuali kalau innama di sini, ma di sini ma zaidah. Jazakallahu khair mas. Baik. Coba kita bahas tajwidnya gimana tajwidnya. Ada hukum tajwidnya di ayat ini? Ya ada lah, kalau enggak ada gimana bacanya. Baik, tapi kita enggak mainin sifat hurufnya ya, karena itu berapa huruf ini? Panjang pendeknya aja. Innama harrama 'alaikum. I di sini hamzah bukan? Hamzah wasal atau qata'. Kalau misalnya kita mau dari awal, washkuru lillahi in kuntum, kalau misalnya mau wasal dari ayat sebelumnya, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna innama gitu. Enggak boleh ta'buduna nama. Enggak boleh, salah itu. Hilang itu. Lap maknanya apa? Ya ini namanya hamzah qata'. Terus kemudian nun di sini dengan tasydid dia digunnahkan. Gunnah itu kan berarti keluarnya dari khayshum. Khayshum itu hidung dalam atas. Gitu aja lah. Anda juga bingung mau apa terjemahannya enggak tahu. Hidung dalam atas. Iya, karena suaranya dari dalam hidung. Kalau dari luar hidung, gimana cara menyuarakannya? Enggak bisa. Kayak innama, innama gitu. Innama gunnah. Kemudian ada ma di sini. Innama harrama. Tapi apa hukumnya ma di sini? Nun mati. Mat tabi'i atau mat asli. Berapa harokat? Dua harokat biasa. Harrama 'alaikum ra di sini muraqqaqah atau mufakhamah? Mufakhamah. Selain dia ra-nya juga fathah, sebelumnya juga fathah, maka jelas ini mufakhamah, ditebalkan harrama. Bukan harrama. Bukan harrama. Enggak. Itu Melayu itu jadi harrama. Harrama. Alaikum. Ada hukum tajwidnya di sini panjang pendek? Enggak ada. Enggak ada panjang pendek di sini ya. Kemudian alaikumul maitatu. Ikhfa. Alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Bisa alaikumul maitata. Wad tadi yang bilang ada kiwah dua. Walahmal khinzir. Khinzir. Baik, khinzir. Muraqaqah. Nah, ada enggak hukum mad di situ dari antara al-maita adam wal mal khinzir? Zir. Baik, antum kalau misalnya wasal walahmul walahmal khinziri wa ma uhilla bihi, maka zir di sini menjadi mad apa? Kalau wasol, tak bilang. Mat tabi'i atau asli, dua harokat. Tapi kalau misalnya antum berhenti di lahmal khinzir, namanya mat apa? Arid lis sukun. Berapa harokat? Dua, empat atau enam. Boleh. Pilih aja, tapi asal konsisten. Atau semampu napasnya. Ya. Itu kalau kita wakaf di khinzir. Tapi kalau kita wakaf di khinzir, ibtidaknya diulang dari sebelumnya. Walah mal khinziri wa ma uhilla bi li ghairillah. Ya, menunjang dari maknanya. Tapi di sini juga khinzir nun ketemu zai ikhfa khinzir, ya. Jadi bacanya bukan izhar tapi ikhfa, disembunyikan, khinzir. Baik, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ma di sini mat apa namanya? Wajib, jaiz. Jaiz munfasil atau muttasil? Munfasil. Kenapa munfasil? Karena pisah kata. Ya kan? Berapa harokat? 4 atau 5. Boleh 2, tetapi ketika antum sudah menjadi ahlinya, ahli tajwid. Jadi misalnya antum dengar Syekh Sa'ud Asy-Syuraim misalnya. Syekh Asy-Syuraim itu selalu melazimkan 2 harokat untuk mad jaiz munfasil. Tapi itu beliau. Antum kalau belum begitu tahu hukum-hukum tentang mad banyak atau belum lengkap, maka normal 4 atau 5 lah. Jangan 2. Ya gitu ya. Gitu. Takutnya enggak bisa membedakan nanti. Antum enggak bisa tahu yang mana munfasil, mana muttasil. Gitu kan? Makanya yang 2-2 ini untuk muttasil itu baiknya 4 aja lah. Baiknya. Standarnya mutawasit aja. Wa ma uhilla. Kenapa dia kok dipanjangkan? Ah. Asalnya adalah mad tabi'i asalnya. Karena ma ketemu dengan alif fathah ketemu dengan alif mati. Dia asalnya mad tabi'i, ketemu lagi dengan hamzah. Jadi deh. Ya kan? Mad jaiz mad jaiz munfasil. Uhilla bihi li ghairillah. Tabihi li ghairillah. Itu namanya mat apa? Mat silat apa? Silat. Silat sugro. Kubro atau sugro? Kubro atau sugro? Sugro. Masya Allah. Apa bedanya? Kalau misalnya sugro, hi domir bertemu dengan yang sugro selain hamzah. Kalau misalnya kubro bertemu dengan hamzah. Kalau yang ini berapa harokat? 2. Kalau yang kubro berapa harokat? 4. Ini yang banyak kan kayaknya yang ahli yang perempuan nih. Yang laki-laki mungkin terlalu tawadhu mungkin ya, enggak mau memamerkan ketidaktahuannya ya. Li ghairillah. Baik, antum waqaf di li ghairillah. Kalau waqaf di situ berarti mad apa namanya? Arif lis isukun 2, 4 atau 6. Boleh enggak antum wasal? Boleh. Antum sampai akhir ayat pun boleh. Kalau kuat. Baik. Kalau misalnya antum wasalkan wa ma teruskan wa ma uhilla bihi li ghairillahi famanittur, kan? Jadi la itu 2 harokat. Gitu. Kalau antum teruskan. Kalau antum waqaf billah, maka 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, sesuai dengan seragamnya antum maunya berapa. Kemudian, famanit turra. Baca yang mana? Famanit. Karena antum mengikuti riwayat yang botnya mati, maka antum langsung dari nun, nib, nib, nib, kemudian switching ke to. Beda itu. Nib, turra. Perlu latihan bagi sebagian orang. Tapi ada qiraat yang rasmnya itu dotnya dihapus. Iya. Karena dia iltiqa salah sukun. Maka afwan. Dia dotnya dihapus dan bacaan nunnya bukan kasrah melainkan dhammah. Famanut turra. Ada qiraat kayak gitu. Famanut langsung ke to, bukan ke dot. Famanut turro, famanut turro, ada kayak gitu. Cuman nggak usah baca kalau antum belum tahu. Famanut turro, langsung ke to. Tapi kan bacaan kita ke dot dulu, baru dari dot switching ke to. famaniyud turro dan dot itu bukan huruf qalqalah, sehingga antum ya famaniyud turro ya famaniyud turro gitu kan. Ghairu baghi wala ad wala ad wala ad. Baik, ghairu baghi ba ini har apa namanya mad apa tabi'i dua harokat. Kemudian gha di sini tanwin ketemu dengan wow, jadinya apa? Bila guna atau bi guna? Bi guna. Baghiu. Iya. Baik. Wala adin. Idgham lagi enggak? Adin. Hah? Ikhfa karena tanwin atau nun mati ketemu dengan fa, salah satu huruf dari ikhfa. Ahsan. Ad, a itu mat apa? Tabi'i dua dua harokat. Adin fala ithma alaih. Fala ithma alaih. La ithma alaih. Mat apa? Jaiz mun munfasil berapa harokat? Empat atau lima harokat. Dua bagi yang master. Fala ithma alaih. Alaih mat matlin ahsan matlin namanya. Kalau antum wakaf di situ, kalau antum enggak wakaf ya dia enggak tahu nama namanya apa, tapi dia harus lebih dari normalnya di bawah mat tabii, jadi barat satu setengah harokat lah. Iya, jadi baca fala isma alaihi alaihi ada sedikit panjang sedikit, tapi enggak sampai mat tabii. Gitu. Kalau antum wasolkan, kalau antum waqaf di alaih, maka itu menjadi mad lin. Berapa harokat dia? Boleh pilih. Dua, empat, atau enam. Tapi mad lin ini nanti akan mempengaruhi dengan mad arid li sukun di setelahnya. Ntar. Fala ithma alaih. Berhenti kan? Boleh dua harokat. Fala ithma alaih. Dua harokat boleh. Baik, kemudian antum melanjutkan. Innallaha inna ghunna. Inna seperti yang pertama tadi, innama. Innallaha ghafurur rahim. Ghafur fu mat tabii'i kenapa? Mat tabii'i. Dhammah ketemu dengan waw mati. Bukan ketemu dengan waw tidak mati, waw mati. Ghafur rahim dua rakaat kemudian rahim apa namanya? Mad apa? Mad arid li sukun bisa dua, bisa empat, bisa enam, tapi itu nanti tergantung dari antum waqaf di madlinnya berapa. Jadi kalau misalnya antum sebelumnya ada madlin, waqaf di madlin, kemudian setelah itu antum akan waqaf di mad arid li sukun, ya, maka bukan mad badal, mad arid li sukun, maka mad arid li sukun ini nanti panjangnya juga tergantung dari seberapa panjang antum di matlin. Belum paham? Contoh misalnya, antum ada 6 sisi. Antum kalau misalnya di matlin, antum berhenti 2 harokat. Maka di mat arid li sukun antum boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau antum berhenti di matlin 4 harokat, tawassut namanya. Kalau tadi yang 2 harokat qasr, mat yang dibaca qasr 2 harokat. Kalau yang tawassut 4 harokat. Matlin 4 harokat, maka mat arid li sukun rahim harus 4 atau 6, enggak boleh 2. Enggak boleh berkurang dari matlin. Imma sama imma lebih. Nah, gitu kan? Kalau misalnya antum matlin itu berhenti 6 harokat alai 6 harokat misalnya, maka antum harus mat arid li sukun 6, enggak boleh 4, enggak boleh 2, gitu. Paham? Contoh misalnya alif lam mi langsung dzalikal kitabu la raib. Ya setelah ada titik tiga waqaf mu'anaqah tiga ya kan la raib itu bisa dua, bisa empat, bisa enam. Karena apa? Matlin. Apa sih matlin itu apa sih? Ya atau waw yang sebelumnya harokatnya fathah. Contoh di surat Al-Quraisy banyak. Di surat Quraisy, li ila fi Quraisy, Raish, fathah ketemu ya yang mati. رحلة الشتاء والصيف. رب هذا البيت من جوع وأمره من خوف. واو ketemu sebelumnya fathah. Itu namanya semuanya apa? Matlin. Baik, dzalikal kitabul la raib. Matlin. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau raib ini antum berhenti di situ kan setelahnya apa? Fihi udal lil muttaqin. Enggak boleh fihi berhenti selesai. Enggak boleh. Harus salah satunya. Fihi udal lil muttaqin. Qin itu tergantung dari matlinnya antum tadi. Kalau raib antum cuma 2 rakaat, antum muttaqin, qin boleh 2, 4 atau 6. Kalau misalnya lin itu 4, tawassut antum boleh 4 tawassut atau tul 6. Kalau raibnya panjang, pada napas antum luar biasa, maka qin boleh 6. Lah terus gimana kalau misalnya anakan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi? Ya, ya, ya. Ya. Pengen terus itu. Lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Boleh enggak gitu? Boleh. Ghaib itu mat apa? Kalau waqaf di situ mat. Matlin lagi harus seragam dengan matlin yang raib gitu. Eh, pokoknya gitulah. Ya. Sudah selesai ya? Sudah jam segini. Jadi insyaallah kita lanjutkan nanti 10 menitan lagi insyaallah taala kalau 6 menit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu